sang burung terdiam menanti senyuman. Berdiri termangu bisu, apakah yang akan terjadi? Akankah keindahan menyapa? Rumput tak berbesar, tunduk tak bergoyang menanti bergoyang.